Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kemarin masih berkaitan syarah yang disampaikan oleh al-Imam Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala mengenai daripada pembukaan kitab Nawaqidul Islam miliknya Syekh Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kata beliau di sini, qala asy-syarih Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullahu ta'ala, wa anwa'ur riddati katsiratun, dan jenis-jenis kemurtadan itu banyak sekali. Wa Syekhu rahimahullah, dan Syekh rahimahullah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dzakara fi hadhihi risalati, beliau menyebutkan di dalam risalah ini, di dalam kitab Nawaqidul Islam, ahammaha wa a'dhamaha, beliau menyebutkan yang paling penting dan yang paling besar atau paling agung. Naam. Wa illa fa nawaqidhu katsiratun. Dan jika tidak demikian, aslinya pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Jadi tidak hanya 10 saja. Cuma yang disebutkan 10 nanti ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu yang paling penting dan paling besar. Kata beliau seperti itu. Wa satajidunaha fi kutubil fiqhi, dan kalian akan mendapatkannya di kitab-kitab fikih. Fi babi hukmil murtad, bab hukum orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam kembali kepada agama kekufuran. Barakallahu fikum, seperti itu. Wal Syekh Abdullah ibn Muhammad rahimahullah ta'ala risalatan ismuha, dan Syekh Abdullah ibn Muhammad rahimahullah ta'ala naam memiliki sebuah risalah ismuha al-kalimatun nafi'ah fil mukaffiratil waqi'ah. Naam. Jadi ada kata-kata yang bermanfaat, naam, yang menunjukkan atau menyebutkan tentang sesuatu yang mengkafirkan secara kenyataan. Wa yamadbu'atun fi ad-durar as-saniyah wa ghairiha. Jadi maksud beliau mungkin Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab, mungkin seperti itu. Wal an lamma fashal jahl washtaddat ghurbatud din, dan sekarang kata beliau ketika telah menyebar kebodohan, kemudian agama ini semakin asing. Dan inilah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badal islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Bahwasannya agama Islam itu dimulai atau berawal dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya, namun fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi orang-orang yang asing berada di atas agama yang benar, berada di atas Al-Quran dan Sunnah, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing, yang benar-benar mereka kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, dhahara nasun minal ladhina yatasammuna bil ilm. Nah, maka muncullah setelah itu, ketika kebodohan semakin menyebar dan juga agama semakin asing, muncullah beberapa manusia, nah, minal ladhina yattasimuna bil ilm, yang mereka itu menyandarkan dirinya dengan ilmu, dalam artian mengaku-ngaku dirinya punya ilmu. Paham ya? Yang mereka menamakan diri mereka dengan ilmu, kami ini adalah orang-orang alim, para ulama katanya. Wa yaqulun, nah, akhirnya orang-orang tadi itu yang bergaya sok berilmu tadi mengatakan, la tukafirun nas, jangan kalian mengkafirkan manusia. Ini tujuannya apa? Untuk mencaci maki Ahlus Sunnah. Jadi mereka menuduh Ahlus Sunnah itu mengkafirkan manusia. Menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu takfiri, mengkafirkan manusia, itu tuduhannya. Kata mereka orang-orang yang bodoh ini, la tukafirun nas, janganlah kalian mengkafirkan manusia. yakfi ismul Islam katanya. Cukup nama Islam itu cukup. Jadi KTP tulisan Islam itu cukup. Walaupun tidak sholat, enggak zakat, enggak puasa, enggak haji, cukup yang penting Islam. Ini keliru besar ya. Kenapa keliru besar? Karena yang namanya keimanan seseorang itu harus diiringi dengan amalan. Barang siapa yang mengakhirkan atau menghilangkan keimanan dari definisi iman, dari keimanan seseorang, enggak ada amalan sama sekali, itu nanti masuk dalam apa? Pemikiran murjiah. Na'udzubillah. Pemikiran murjiah ini pemikiran yang sesat. Kelompok yang sesat murjiah ini. Pemikiran irja. Yang mereka mengatakan apa? Bahwasannya amalan itu tidak masuk dalam bagian keimanan. Kamu beriman cukup mengucapkan la ilaha illallah. Cukup engkau itu meyakini Allah Ta'ala itu berhak untuk disembah, cukup. Enggak perlu beramal. Enggak sholat, enggak masalah. Enggak haji, enggak masalah. Enggak puasa, tidak jadi masalah. Kata mereka ya. Jadi walaupun melakukan perbuatan dosa besar, berzina, berjudi, meminum khamar, kalian imannya tetap sempurna. Seperti imannya Jibril dan Mikail. Na'udzubillah ya. Itu ucapan-ucapan orang-orang, siapa tadi? Murji'ah. Yang mereka mengakhirkan atau mengeluarkan amalan daripada definisi al-iman. Jauh daripada pengertian ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwasannya al-imanu huwa nutqun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'ah, wa yanqusu bil ma'siyah. Itulah keimanan menurut ahlus sunnah wal jamaah yang harus kita yakini dan kita terapkan. Apa itu? Keimanan itu adalah diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, kemudian dengan adanya amalan dengan anggota badan, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itulah keimanan menurut naam ajaran yang benar, yaitu ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Jadi kata orang-orang bodoh tadi, la tukafirun nas, jangan kalian mengkafirkan manusia, yakfi ismu Islam, kata, cukup nama Islam itu cukup, katanya. Yakfi anhu yakul, cukup bagi dia itu mengatakan ana muslim, aku muslim kok, KTPku muslim, KTPku ini agamanya agama Islam, tapi orangnya enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak pernah zakat. Bagaimana? Rukun Islam itu bukan satu, rukun Islam itu ada lima. Pertama, dua persaksian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu. Kemudian apa? Negakkan sholat, yang kedua. Kemudian ketiga, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, naam, berpuasa. Yang kelima, berhaji bagi yang mampu. Yang namanya Islam itu rukunnya ada lima. Bukan cukup ucapan, aku muslim. Itu tidak cukup. Nah, tapi orang-orang bodoh ini bikin syubhat, mengatakan cukup bagi dia mengatakan, ana muslim, aku muslim, kata beliau. Walau fa'ala ma fa'ala, walaupun dia mengerjakan apa yang dia kerjakan. Lau dzabaha li ghairillah, walaupun dia menyembelih untuk selain Allah. Lau sabballahu rasulah, atau walaupun dia mencaci maki Allah dan Rasulnya. Lau fa'ala ma fa'ala ma dama anahu yaqul ana muslim fala tukafirhu, katanya. Na'udzubillah ya. Walaupun dia mengerjakan apa yang dia kerjakan, selama dia masih mengatakan aku muslim, jangan dikafirkan. Nah, ini bahayanya. Ucapan seperti ini bahaya. Kenapa? Karena sudah kemasukan pemikiran irja. Jadi pokoknya intinya kamu mengatakan la ilaha illallah cukup, enggak perlu beramal. Salat boleh enggak? Enggak perlu salat. Enggak perlu zakat, enggak perlu puasa. Ucapkan saja aku muslim, selesai. Nah, itu ucapan mereka ya, na'udzubillah ya. Nah, ini pendapat yang sesat, pendapat yang keliru yang harus kita jauhi. Bahwasannya yang namanya keimanan itu harus diiringi dengan keamalan atau dengan amalan. Nah. Kemudian berikutnya kata beliau, wa ala hadza yadkhulu fit tasammi bil Islam al batiniyah wal karamitah. Oleh karena ini, berdasarkan penjelasan ini, masuk di dalam orang-orang yang mereka menamakan diri mereka dengan Islam, kelompok al batiniyah. Al batiniyah wal karamitah ini pecahan dari kelompok-kelompok Syiah Rafidah juga. Pecahan dari mereka. Tidak jauh beda. Menamakan diri dengan Islam padahal ingin merusak agama Islam, na'udzubillah ya. Seperti itu. Wa yadkhulu fihi al-quburiyun, dan juga masuk dalam perkara ini orang-orang yang menamakan Islam al-quburiyun. Quburiyun itu orang-orang penyembah kuburan, meminta rezeki ke kuburan, menyembelih diserahkan kepada kuburan, seperti itu. Na'udzubillah. Wa yadkhulu fihi ar-rawafid, ini. dan masuk dalamnya juga Ar-Rawafid, kelompok-kelompok Syiah Rafidah yang tidak diragukan lagi kekafiran Syiah Rafidah. Naam. Wa yadkhulu fi al-Qadiniyah. Ini kelompok juga ya, kelompok Al-Qadiniyah ini. Al-Qadiniyah ini atau Al-Qadianiyah ini kelompok sesat juga yang mereka mengaku mereka adalah muslim, cuman pengakuan saja. Wa yadkhulu fi kullu man yad'i al-Islam. Dan masuk di sini juga seluruh orang-orang yang mengaku Islam padahal tidak beramal dengan amalan keislaman. Itu masuk di sini juga. Walaupun kelompok manapun. Barakallahu fikum, ini syubhat mereka. Jadi mereka mengatakan kalian tuh enggak perlu salat, enggak perlu beramal, cukup mengatakan ana muslim. Cukup mengatakan apa? Ana muslim. Aku itu muslim, selesai. Jangan dikafirkan, kata mereka. Naam. Yaqulun, mereka mengatakan la tukafiru ahadan. Jangan kalian mengkafirkan seorang pun. Walau fa'ala ma fa'al, walaupun dia mengerjakan apa yang dia kerjakan. Awi taqada ma taqada, ataupun walaupun dia meyakini apa yang dia yakini, biarkan. La tufariqu bainal muslimin, kata mereka. Jangan kalian memecah belah kaum muslimin. Jangan kalian membuat cerai-berai di antara kaum muslimin. Subhanallah. Naam. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sangat menakjubkan sekali, mengherankan sekali ucapan seperti ini. Nahnu la nufarriq bainal muslimin, padahal kita ini kan tujuan kita tidak mencah belah kaum muslimin. Walakin haula laysu muslimin, tapi mereka ini, mereka orang-orang tadi itu bukan muslimin. La'annahum lam martakabu nawaqidul Islam, dikarenakan mereka ketika irtagabu mengerjakan atau melakukan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, kharaju minal Islam. Secara tidak langsung, sengaja atau enggak sengaja, tahu atau tidak tahu mereka sudah keluar dari keislaman. Na'udzubillah. Na'udzubillah ya, jadi hati-hati. Jangan sampai kita berucap dengan sebuah ucapan, ternyata itu adalah ucapan kekufuran. Atau berbuat dengan sebuah perbuatan, ternyata itu perbuatan kekufuran. Karena kalau sampai kita keluar dari agama Islam, na'udzubillah. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kata Allah Ta'ala, fa'ula'ika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Mereka adalah orang-orang yang terhapus amalan mereka di dunia dan di akhiratnya. Kemudian, wa'ula'ika ashabun nar. Dan mereka itu adalah penduduk api neraka. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya. Fakalimatu. Maka ucapan la tufarriqu bainal muslimin. Ucapan mereka, orang-orang bodoh tadi itu. Nah, mereka mengatakan, jangan kalian membuat cerai-berai antara kaum muslimin. Kalimatu haqqin wal muradu biha batil. Ini, hati-hati ini. Kalimatnya benar. Kita diperintahkan untuk bersatu. Tidak diperintahkan untuk bercerai-berai. Jadi mereka ketika mengucapkan itu, jangan kalian membuat cerai-berai kaum muslimin. Itu benar ucapannya. Cuma, kata beliau apa? Kalimatu haqqin. Kalimat yang benar. Wal muradu biha batil. Tapi yang diinginkan itu adalah kebatilan. Apa maksudnya? Maksudnya kalau walaupun ada orang murtad, orang kafir, jangan dikafirkan, itu intinya. Itu ujung-ujungnya nanti kita enggak boleh mengkafirkan orang kafir itu loh. Nah, itu. Na'udzubillah ya. Jadi kalimatul haqqin urida bihal batil. Kalimatnya itu benar tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Padahal kita diperintahkan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Tali Allah adalah Al-Qur'an dan Sunnah.